أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال الإمام سعد رحمه الله: يكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم وبكاؤهم دليلا له وقرينة على صدقهم، فقالوا متعذرين بعذر كاذب: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متائنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ketika mereka datang kepada ayahnya, yaitu Ya'qub alaihissalam, di malam hari, di waktu Isya, dalam keadaan mereka seluruhnya menangis, berpura-pura nangis pada hakikatnya. Kenapa diakhirkan sampai waktu Isya? Karena biasanya sore sudah pulang. Diakhirkan waktu Isya, dia pun izin memutakhirkan adatihim, supaya yang biasanya sore, ya sebelum maghrib atau yang semisalnya, untuk menunjukkan kesungguhan. Mereka ingin membuat opini, mencari-cari ya hal-hal yang seperti ini, dan juga mereka menampakkan rasa tangis kepada ayahnya untuk memenangkan sandiwara kepura-puraan. Ubukauhum darilan lahum, untuk menguatkan mereka. Bahwa mereka sudah mencari, sudah menjaga, sudah ini, sudah itu. Qarinatan ala sidqihim, sebagai qarinah atas kejujuran mereka. Nah, ini kadang qarinah ini ketika suatu bukti itu enggak ada, kadang dibutuhkan qarinah itu. Ya, kalau seandainya bukti-bukti itu enggak ada, susah. Dilihat qarinah, nanti akan kita bahas, dilihat pada ayat yang ketika Nabi Yusuf dikejar-kejar oleh wanita, maka baju belakangnya yang robek. Nah, situ enggak ada saksi, enggak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang diambil di situ adalah qarinah. Ya, sehingga mereka menampakkan menangis di hadapan ayahnya seolah-olah benar. Faqalu muta'adzirin bi 'udhrin kadzib, sehingga mereka meminta uzur, ya minta maaf, bikin-bikin alasan, cari-cari alasan, yang itu semuanya dusta, bohong. Ya abana inna zahabna nastabiq, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi nam untuk berlomba, imma alal aqdam, lomba lari, lomba memanah, atau lomba nam melempar tombak atau yang semisalnya. Wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina, tetapi kami tinggalkan Yusuf di peralatan kami, perabotan kami, barang-barang kami. Kami pergi supaya Yusuf bisa istirahat. Fa akalahu dzib, kemudian Yusuf AS dimakan oleh serigala ketika kita dalam keadaan berlomba jauh Yusufnya ditinggalin ya di barang-barang atau di perabotan yang mereka bawa. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kau sekali-kali tidak akan percaya kepada kami walaupun kita ini benar-benar jujur. Ya, walaupun kami memberikan alasan-alasan. Ya, ya memang dusta ya. Bagaimana mau dipercaya? Wallahi annaka la tusaddiquni lima fi qalbika min al-huzn ala Yusuf. Yang jelas engkau wahai ayah kami tidak akan mempercayai kami dari kesedihan yang ada di dalam hati. Hatimu wahai ayahku uriqah syadid alaih, sangat menyayangi Yusuf. Walakin ada tasdik ghayyana la yamna'una an nata'adhar bil'udhur al-haqiqi. Akan tapi walaupun engkau tidak mempercayai kami wahai ayah kami, tidak melarang kami untuk memberikan alasan-alasan yang hakiki. Ini kata mereka. Semuanya ini untuk menguatkan alasan mereka saja, mengada-ngada saja. Mimma akadu bihi qawlahum, untuk menguatkan ucapan mereka. Annahum jau ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka membawa ya, dengan bajunya Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu. Za'amu annahu damun Yusuf hina akalahu dzib, sehingga supaya disangka, supaya dikira ini adalah darahnya Yusuf yang sudah dimakan oleh serigala. Karena Allah Subhanahu wa taala saja mendustakannya di sini bidamin kadzib, dengan darah yang palsu yang bohong. Falam yusaddiquhum abuhum bidzalik, dan ayahnya tidak mempercayai mereka dengan alasan-alasan ini sedikit pun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Justru kalianlah yang membuat-buat ini semua, kata siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Azayyanta zayyinat lakum anfusukum amra qabihan fit tafriq baina wa baina, supaya kalian memisahkan aku dengan Yusuf alaihi salatu wasalam. Lianna ra'a min al-qara'id wal ahwal, karena yang dipegang oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub, apa? Kok enggak bisa nerima? Kenapa Nabi Yakub enggak bisa nerima apa yang disampaikan oleh alasan-alasan saudaranya Yusuf alaihi salatu wasalam? Kang Jin. Ada yang tahu? Ada ciri apa cirinya? Bajunya enggak robek. Udah lihat tentu. Bajunya robek apa enggak robek? Baju siapa? Yang robek siapa? Belum robek. Ada emang keterangan belum robek di situ? Kok enggak ada antum mengada-ngada gimana? Kalau yang enggak ada jangan diada-adain, enggak boleh, bahaya. Apa alasan bersikerasnya, artinya masih Yakub alaihi salatu wasalam, Nabi Yakub alaihi salatu wasalam masih memegang pendapatnya, enggak bisa menerima alasan saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam apa? Karena kebanyakan di sini yang diambil adalah qarinah. Qarinah, qarinah. Qarinah itu apa? Penguat, bukti-bukti penguat, walaupun bukti konkretnya enggak ada. Ketika nanti akan dibahas oleh Imam Sa'di rahimahullah, ketika bukti konkret itu susah untuk dijadikan bukti saksi atau apa di dalam kejahatan, tapi yang diambil adalah qarinah, yang dipegang adalah qarinah. Ya, apalagi zaman dulu. Zaman dulu enggak ada apa teknologi-teknologi secanggih sekarang. Ya. Sekarang aja gambar, video itu aja bisa diedit. Bisa diedit. Badannya siapa, kepalanya siapa, itu kan bisa diedit. Ya, banyak penipuan. Diedit, diedit, diedit. Kenapa? Karena Nabiullah Yaqub alaihissalam sudah berpegang dengan apa? Mimpinya Nabi Yusuf sebelumnya. Wahai ayahku, sungguhnya aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada padaku. Kata siapa? Yusuf kepada ayahnya. Itu yang dipegang oleh siapa? Yaqub alaihissalam. Sehingga bagaimanapun juga yang disampaikan oleh siapa? Saudara-saudara Yusuf tidak diterima. Apalagi dibuat-buat seperti itu. Dengan darah palsu, darah bohong. Dibuat-buat. Nah. Lianora minal qaraid wal ahwal. Dan juga keadaannya berbeda. Ini kok lebih ambisius orang ini. Ya, 11 orang ini lebih ambisi untuk menghancurkan Yusuf. Untuk memisahkan Yusuf, untuk mencelakai Nabi Yusuf. Lihat bagaimana Allah menjaga. Sebanyak apapun mereka yang bikin makar terhadap Nabi Yusuf, Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. 11. Semuanya ingin membuat makar terhadap Yusuf alaihissalam. Tetapi dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka putar balikan cerita, putar balikan fakta yang sesungguhnya. Ya, padahal dimasukkan ke dalam sumur, yang ini dibilang ke makan serigala. Nah, ya ini keadaan-keadaan ketika simpang siur cerita, simpang siur berita, simpang siur ini dan itu. Tapi ada tandanya, orang bohong itu kelihatan. Dia mau bikin 1000 alasan, terlihat, nampak. Ya, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Tanda orang-orang yang dusta itu pasti ada kelepasan ketika ngomong, itu pasti ada ciri dan tandanya. Dan kamu akan melihat juga keadaan yang hakiki, keadaan yang sebenarnya berbeda dari apa yang dia ucapkan. Madal ala maqal fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Maka bersabar dengan baik itu adalah jalan keluar. Hai, amma ana fa wadhifati sa'arus ala al-qiyam biha wa hiya an asbir ala hadhihi al-mihna sabran jamila. Kata Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, akan bersabar dengan sabar yang baik terhadap ujian nah menimpaku, saliman minasyukhat wa tashakil al-khalq, tidak mencaci, memaki, ya, atau curhat kepada makhluk, ya, dengan curhat yang menghinakan, merendahkan seseorang, malah justru akan melemahkan keimanan seseorang. Tapi Nabi Allah Ya'qub AS bersabar, minta tolong kepada Allah. Bukan merasa hebat, merasa kuat, tidak. Fawa'ada min nafsi hadzal amra syakila khaliqi. Dan Nabiullah Ya'qub AS hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ini. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya curhat, ya, mengadukan seluruhnya kesedihanku, gundah gulana, permasalahan hanya kepada Allah. Ini jalan keluar, jalan keluar. Nah, di antara jalan keluar yang disebutkan adalah mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan juga di sisi yang lain, orang yang mengadu kepada Allah bukannya tidak bersabar, tetap dia bersabar. Nah, ya, karena Nabiullah kalau sudah berjanji maka dia bersabar, sudah berjanji akan bersabar, fasabrun jamil, ya, akan ditunaikan. Di sisi yang lain, karena mengadu kepada makhluk, ya, biasanya selalu lemah, banyak kekurangan. Tetapi mengadu kepada Allah, minta kepada Allah, bersandar kepada Allah, mohon kepada Allah, pasti selalu akan diberikan jalan keluar. Bagaimanapun cara bentuknya, Allah yang mengatur itu semua. Bukan manusia, bukan. Bukan makhluk, ya, bukan. Nah, wala haula wala quwata illa billah, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.